kemarin tanggal 4 ya. Berarti tanggal 5, 5 Rabiul Awal. 14.43 kita mulai kitab yang baru dari Sahih Muslim yang berbunyi Kitabul Birri Wassilati Wal Adabi. Kitabul Birri Wassilati Wal Adabi. Kitab Al-Birr. Al-Birri adalah berbuat baik. Ya. Al-Birr adalah kebaikan. Dia ungkapan yang umum. Nanti akan kita tahu apa saja rincian Al-Birr. Kemudian yang kedua, Wassilah. As-silah artinya menyambung, berasal dari kata-kata wasala yasilu silatan, menyambung. Yang dimaksud dengan menyambung di sini adalah menyambung ar-rahim, atau dalam istilah kita silatu ar-rahmi, menyambung atau menghubungkan berbuat baik kepada orang-orang yang dikaitkan atau dihubungkan oleh rahim. Ya. Ya, ada yang para al-mahrim ini yang mahram dan ada yang bukan mahram. Dikaitkan atau dihubungkan oleh rahim. Orang-orang yang dihubungkan dengan seseorang oleh rahim. Itu yang dimaksud dengan ar-rahmi di sini. Dan orang-orang yang dihubungkan oleh rahim di sini ada dua. Yang pertama yang mahrim, yang tidak boleh terjadi pernikahan. Yang kedua ghairul mahrim, yang boleh-boleh diikat lagi dengan pernikahan. Jadi tergabung di situ antara al-musaharah, hubungan pernikahan dengan rahim, seperti anak paman. Ya. Dia yang dimaksud dengan orang-orang yang dihubungkan oleh rahim. Karena kedua orang tua dari dua orang ini, si A dan si B, kedua orang tuanya dihubungkan oleh rahim. Ya. Sementara mereka termasuk yang dihubungkan oleh rahim, tetapi mereka bukan mahram. Si A, si B adalah anak si C dan D. Yang satu si A laki-laki, yang si B perempuan. Ya. Yang C dan D ini, orang tua mereka bisa jadi kedua-duanya laki-laki, bisa jadi satu laki-laki, satu perempuan, bisa jadi kedua-duanya perempuan. Si C, si D itu satu rahim. Bisa jadi saudara kandung, bisa jadi saudara seayah, bisa jadi saudara seibu. Dan mereka tentu mahram yang orang-orang yang ada hubungan rahim, tetapi tidak boleh menikah. Ditambah lagi tidak boleh menikah. Mahrim, mahram. Kemudian di bawahnya yang A si B ini, yang si A si B, si A dengan si C, si A anak yang si A adalah anak si C, si B adalah anak si D. Ya. Si A tidak boleh si A dengan si C, maaf si D. Ini kalau seandainya ada perbedaan kelamin, ini mahram yang silaturahim yang mahram. Ya. Orang yang dihubungkan oleh rahim dan mereka mahram tidak boleh menikah. Kemenakan tidak boleh menikah dengan pamannya. Atau seorang laki-laki tidak boleh menikahi bibinya. Ya. Tetapi kalau si A si B, anak dari dua orang yang di atas, ini boleh menikah, walaupun mereka terkait dengan silaturahim. Jadi silaturahim di sini umum, ya, umum, lebih luas. Orang-orang yang dikaitkan oleh rahim itu sangat luas sekali. Ada yang mahram, ada yang bukan mahram. Maksudnya yang mahram adalah yang tidak boleh menikah. Ada yang ghairul mahrim yang boleh menikah sesama mereka walaupun mereka adalah orang-orang yang dikaitkan oleh rahim. Ini yang kedua. Yang pertama adalah berbuat baik. Yang kedua adalah silaturrahim. Yang ketiga di bawah judul bab ini adalah adab. Jadi sekarang ini sebenarnya kitab yang akan mengajarkan kita bersikap sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya terhadap orang lain. Ya, albir ini bisa jadi maknanya lebih sempit. Ya, kemudian lebih sempit dari tiga kata-kata tadi, tiga ungkapan tadi. As-silah ini sedikit agak luas, sementara al-adab mencakup semua. Bahkan beradab dengan orang yang tidak ada hubungan sama sekali secara rahim, ini juga diajarkan oleh kitab ini. Ya, kitab sopan santun, ya, sopan santun ini diterjemahkan albir dengan sopan santun, dan dia bukan hanya sekedar sopan santun, tetapi maknanya adalah berbuat baik atau kebaikan. Kemudian silaturrahim ini sudah kita jelaskan tadi, dan adab, ya, dan adab secara umum. Baik, kita sebelumnya kita berikan catatan penting bahwa ketika kita masuk ke kitab yang seperti ini, ya, ada pelajaran yang sangat penting kita ambil, yaitu agama kita bukan hanya sekedar mengatur hubungan antara seorang hamba dengan Allah saja. Ya, agama Islam bukan hanya sekedar mengatur hubungan antara seorang hamba dengan Allah saja, yaitu di dalam masjid saja. Kalau sudah keluar dari masjid, hubungan Anda tidak diatur lagi oleh agama. Tidak. Islam agama yang mengatur semua hubungan antara seorang hamba dengan Allah penciptanya, hubungan seorang hamba dengan sesama manusia, hubungan seorang hamba dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Diatur oleh Islam. Dan bahkan hubungan hamba pada dirinya sendiri. Sampai pada pembahasan yang mungkin dianggap tabu oleh manusia, Islam sudah mengaturnya. Hubungan badan antara laki-laki dan perempuan, pasangan suami istri, itu dituntun oleh agama. Apa doa sebelum berhubungan badan, sebelum jima, bagaimana aturannya, ya. Bukan hanya seperti dilepas begitu saja tanpa aturan. Tidak boleh menggauli istrinya di saat haid. Tidak boleh menggauli istrinya dari lubang duburnya. Ini diatur oleh agama. Nah, sementara kalau memang di tempat di mana dia akan membuahi di kemaluan istrinya, maka dari bagaimanapun caranya dia bebas. Walaupun dengan bahasa yang sangat halus, ya, tidak vulgar, Islam menjelaskan dan mengatur ini semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan masalah ini, nisa'ukum harthul lakum. Ini perumpamaan yang luar biasa. Istri-istri kalian umpama lahan bercocok tanam. Ya. Harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Maka datangilah atau tanamilah lahan-lahan bercocok tanam kalian sebagaimana kalian mau. Tetapi tetap di lahan itu. Dan ini menunjukkan bahwa karena dia adalah tempat bercocok tanam, dia akan tujuannya kan salah satu hikmah dari pernikahan dan berhubungan badan adalah keturunan, munculnya nanti tumbuhnya tanaman. Maka bila mana dilakukan hubungan badan bukan di tempat ya yang akan memunculkan atau memunculkan keturunan dan tidak tumbuh tanaman, ketika diibaratkan dengan lahan yang bercocok tanam, maka ini sudah menyimpang dari tuntunan, dari aturan yang digariskan oleh Islam. Hubungan seorang hamba pada dirinya sendiri ketika buang hajat saja diatur oleh agama. Buang hajat, dan ini yang disindir oleh seorang Yahudi, dan dia merasa akan mendapatkan celah untuk menyudutkan Islam, untuk meremehkan dan menghujat Islam. Dia datang mungkin dengan kepercayaan diri yang luar biasa. Dia mengatakan, "Allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah." Nabi kalian itu mengajari semua, apapun dia ajari. Sehingga seakan-akan Islam ini ya tidak membiarkan seorang hamba itu bebas. Semua diatur. Kalau kata-kata sudah semua diatur ini kan sudah maknanya negatif. Semua diatur olehnya. Sampai-sampai cara cara buang hajat saja diatur. Kan bebas kita, kenapa mesti juga diatur? Dia ketika menyampaikan pernyataan itu beranggapan bahwa para sahabat akan, kenapa sebegitu ketat kita dalam Islam ini? Ternyata sebaliknya yang dia hadapi, yang dia alami sebaliknya, jauh dari yang dia harapkan. Para sahabat serentak mengatakan iya, dengan kata-kata iya ini menunjukkan kebanggaan, kepuasan para sahabat menerima pengaturan yang luar biasa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Salman atau yang lainnya mengatakan kepada Yahudi ini, iya benar, Nabi kami mengajarkan semua, dan untuk masalah yang kamu singgung tadi, ya, didetilkan oleh Salman dengan mengatakan, Nabi SAW melarang kami untuk buang hajat membelakangi dan menghadap kiblat. Ini salah satu aturan berbuang hajat. Saat buang hajat, nahana an nas, hadis Muslim, Bukhari Muslim, nahana an nastaqbilal qiblati au nastadbiraha. Ya. Dia melarang kami ketika buang hajat menghadap ke kiblat dan membelakanginya. Menghadap dilarang, membelakangi juga. Bukan hanya sekadar menghadap, tetapi membelakangi kiblat juga dilarang oleh Nabi. Wa nahana an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjar. Bahkan beliau melarang kami bila mana beristinja dengan benda keras, dengan batu. Nabi melarang kami menggunakan 2 batu saja, kurang dari 3. Minimal untuk menggunakan batu ketika membersihkan tempat di mana keluarnya najis itu dari 2 jalur tadi, itu tidak boleh kurang dari 3 batu. Ini salah satu tuntunan menunjukkan betapa bersihnya Islam, bukan hanya sekadar dengan istinja. Istinja ini sebenarnya kata umum ya, mencakup dengan benda keras tadi, batu, atau dengan air. Tetapi nanti akan ada pengkhususan, seperti kalau khusus batu namanya istijmar. Dalam kitab fikih namanya istijmar. Itu beristinja menggunakan benda keras. Tapi para ulama juga, ulama fikih meluaskan, bisa jadi dengan batu, bisa jadi dengan tisu, bisa jadi dengan benda-benda yang mewakili air. Dan bahkan para fuqaha mengatakan beristinja ini yang sangat sempurna menggunakan 2 sarana tadi. Diawali dengan istijmar, kemudian ditutup dengan istinja dengan air. Walaupun dengan salah satu keduanya ketika tidak mungkin digabungkan, sudah mencukupi. Kalau kita sudah kelebihan air dan susah untuk mendapatkan benda keras, maka sudah cukup sekali dengan air. Bila mana air kekurangan, apalagi dalam perjalanan di padang pasir, tentu mereka sangat memikirkan bagaimana cara untuk menghemat air. Ya. Maka beristijmar adalah solusi yang ditawarkan oleh agama untuk memudahkan. Jadi Yahudi ini terperangah. Saya tujuannya kan tadi untuk menyudutkan. Loh, kalian justru menerimanya dengan bangga. Ya, dengan bangga, dengan merasa kepuasan yang luar biasa. Iya, Nabi kami mengajarkan semua dan ini buktinya. Ya, ini buktinya. Ketika buang hajat, beliau melarang kami menghadap dan membelakangi kiblat dan melarang kami menggunakan ketika beristijmar, maksudnya istinja dengan benda keras kurang dari 3 batu karena tidak akan membersihkan. Jadi 3 batu ini sangat membersihkan. Islam sudah mengenal ini, mengetahui ini. Dan Allah yang maha tahu. Yang pertama untuk membersihkan bekas-bekas yang melengket di tempat keluar tadi, yang di zahirnya. Kalau di dalam tidak diperintahkan. Di luar ya. Kemudian nanti yang kedua untuk lebih membersihkan. Yang ketiga untuk yang sangat membersihkan. Bila mana tidak ada air untuk beristinja. Ini luar biasa. Cara sampai cara buang hajat saya diatur oleh agama. Apalagi permasalahan yang sangat mulia ini. Bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Siapapun mereka. Mulai dari orang tua. Akan kita bahas nanti dari masuk dalam kata-kata albir. Orang tua. Sementara as-silah ini lebih luas daripada albir. Kemudian nanti adab lebih luas lagi cakupannya. Karena bukan orang-orang yang dikaitkan dengan rahim saja. Orang-orang yang asing sekalipun kita tidak pernah berhubungan apa-apa dengan dia. Dan bukan orang-orang yang diikat oleh rahim. Kita diatur oleh adab yang diturunkan dan digariskan oleh agama. Jadi kitab ini membuat kita semakin bangga dengan agama ini. Di mana semua diatur dan pengaturannya sangat mulia. Tujuannya bagaimana hubungan antara sesama itu sangat baik. Diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak membiarkan adanya berkembangnya penyakit hati sehingga ditutup semua penyebab-penyebab permusuhan, pertikaian, perkelahian, kebencian di antara sesama, maka ditutup itu semua dengan kitab Al-Bir Wasilati Wal Adab. Jadi catatan adalah semakin membuat seorang muslim mengagumi agamanya. Dan dia bukan syariat biasa-biasa yang dibuat oleh manusia. Dia adalah aturan Allah Rabbul Alamin. Yang mencipta manusia yang sangat mengetahui apa yang akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan manusia. Siapapun mereka. Kapanpun dan dimanapun. Ya, ini kitab ini akan dibaca oleh kaum muslimin dimanapun juga. Ya. Ada memang secara seperti sekarang ini kan pembahasannya diletakkan di kitab Sahih Muslim. Dan ada para ulama mengkhususkan di kitab tersendiri. Ya. Dikhususkan seperti Imam Bukhari. Di dalam kitab Sahih Bukhari dia juga membuat kitabul adab. Tetapi di luar sahihnya dia juga mengumpulkan kitab adab secara khusus. Apa namanya? Al-Adabul Mufrad. Kitab adab yang menyendiri. Bukan di Sahih Bukhari, dia kitab adab saja. Kitab ini sebuah kitab yang mengatur yang menjelaskan tentang adab. Makanya dinamakan dengan Al-Mufrad, yaitu yang di luar Sahih Bukhari. Jadi hadis-hadisnya bisa jadi ada hadisnya dalam Sahih Bukhari, tetapi ini tersendiri, tidak ada kitab yang lain, dia khusus kitab adab. Kalau ada pun Sahih Bukhari, di situ ada kitabut Tauhid, ada kitabul Ilm, ada kitab At-Tahara, dan banyak lagi kitab-kitab. Tetapi kitab Al-Adabul Mufrad, kitab adab saja. Dan bukan hanya beliau. Banyak para ulama mengkhususkan kitab adab. Dan tidak ada yang lain. Ya. Dan bahkan adab yang sangat menyeluruh. Ibnu Muflih, salah seorang ulama dari mazhab Hambali, dia menyusun sebuah kitab besar. Namanya Al-Adabus Syar'iyyah. Adab-adab syar'i. Ini sangat luas sekali. Bahkan dalam menjelaskan tentang manfaat-manfaat makanan. Jadi termasuk adab melihat atau memeriksa, mengetahui manfaat dari makanan yang kita makan. Termasuk adab. Kalau kita tahu ini makanan akan mencelakakan, maka bukan termasuk adab. Lalu kita santap, kita makan, akan membuat naik tensi kita misalnya, atau akan bertambah gula darah kita, ini bukan termasuk adab dalam makan. Atau makan-makan yang membahayakan kesehatan, makanya di situ ada nanti keutamaan-keutamaan makanan-makanan, buah-buahan, tanaman-tanaman yang akan mendatangkan manfaat ketika kita mengonsumsinya. Ada dalam kitab tersebut dan sangat luas. Ya, sangat luas. Ini catatan sebelum kita masuk ke kitab ini. Yaitu bagaimana sempurnanya Islam mengatur tuntunannya kepada pemeluk-pemeluknya. Bukan hanya mengatur hubungan dia seorang hamba, seorang muslim dengan Allah saja, sehingga dia yang pikirkan bagaimana dia di dalam masjid saja. Adab dalam masjid, ketika sholat sudah keluar masjid, tidak ada lagi aturan, tidak. Di rumah ada aturan, seorang istri dengan suami ada tuntunannya, orang tua dengan anak-anaknya, pemimpin dengan rakyatnya, bahkan dengan hewan, dengan tanaman, Islam mengatur. Dengan hewan, Islam mengatur. Ya. Apa saja hewan yang boleh dipelihara, apa hewan yang bila dipelihara dan kita tidak membutuhkannya akan mengurangi pahala. Ini subhanallah. Orang sekarang ini dengan merasa percaya dirinya memelihara anjing. Anjing dipelihara, ya. Sementara dia tidak tahu menahu bagaimana ancaman kerasnya ancaman Nabi. Man iqtana kalban. Barang siapa yang memelihara anjing. Kemudian dikecualikan oleh Nabi SAW beberapa kegunaan anjing. Ya. Kecuali anjing yang digunakan untuk mengembala, untuk mengurusi tanaman, untuk berburu. Ya. Untuk berburu. Ada beberapa pengecualian. Barang siapa yang memelihara anjing yang bukan yang di luar pengecualian tadi, maka akan berkurang pahalanya setiap hari satu qirat. Setiap hari. Satu qirat. Satu qirat itu bukan bukan secuil. Satu qirat itu satu buah gunung. Setiap hari itu. Kalau dua hari sudah seukuran dua gunung. Nah, ini yang tidak sedikit dari kaum muslimin yang tidak menyadarinya. Kemudian ketika kita memelihara hewan yang dibenarkan untuk dipelihara, seperti kucing misalnya, dan kucing ini dipelihara atau tidak pelihara, dia dekat dengan manusia. Di rumah itu, kalau kita sudah dikenal oleh kucing itu sering memberi makan, dia akan berkumpul di sana. Dan terkadang sebagian dari mereka itu ada yang berani sudah masuk ke rumah. Awalnya mereka masih lihat-lihat saja kalau pintu terbuka, tapi kalau sudah mulai berani satu kali kemudian dibiarkan, nanti mereka akan terbiasa. Karena memang kata Nabi, kucing itu hewan yang sangat dekat dengan manusia. Fa innahunna minat tawwafat. Makanya diperbincangkan oleh Nabi tentang su'rul hir. Bekas jilatan kucing pada makanan kita. Dia suci. Ya. Bila mana dia menjilat kita atau menjilat bekas atau wadah yang kita akan gunakan untuk makanan kita, tidak mengapa. Walaupun membersihkannya lebih baik ya untuk kebersihan, tetapi tidaklah najis. Karena dia sebabnya sangat dekat dengan manusia. Kata Nabi, aturan memeliharanya jangan sampai seseorang itu mengurungnya tanpa memberinya makan. Nabi SAW mengancam seorang wanita yang mengurung seekor kucing dengan neraka. Dakhalatim ra'atunin nar lihirratin habasatha. Masuk neraka seorang wanita lantaran dia mengurung seekor kucing. Lahiya at'amatha. Kucing itu tidak diberinya makan. Walahiya tarakatha ta'kulu min khashashil ardi. Dan dia juga tidak lepaskan sehingga dia bisa mencari makan dari makanan yang ada di muka bumi. Dikurungnya sehingga tidak bisa cari makan sendiri, dan dia juga tidak bisa, tidak memberinya makan dan mati. Maka diancam oleh Nabi SAW dengan neraka. Dan ini bukan kucing saja. Banyak piaraan-piaraan yang kita masukkan suatu tempat, kemudian kita tidak beri makan. Ikan di akuarium, kita ini aturannya juga sama. Dia kita masukkan ke sana, sementara di situ tidak ada persediaan makanan. Kalau di sungai, di mana dia berada, dia bisa mencari makan sendiri, dan kita tidak ada hubungan apa-apa. Kalau sudah kita masukkan ke suatu tempat, maka kewajiban kita untuk menyediakan makanannya. Dan ini yang seringkali kita ingatkan ketika kita semua berpergian dalam jangka waktu yang lama. Ikan dalam akuarium itu membutuhkan makan. Kalau sampai nanti seekor saja yang mati lantaran kita safar satu minggu sementara makanan ikan itu tidak ada yang memberinya dan dia mati, maka kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, begitu sempurnanya agama kita mengatur semua. Walaupun masih banyak orang-orang yang mengira Islam ini hanya mengatur urusan antara seorang hamba dengan Allah penciptanya saja. Dalam mencari nafkah, Islam tidak mengatur. Kalau kamu mau harta yang banyak dengan cara yang ringkas dan mudah, walau merugikan orang lain, walau di situ ada perkara yang diharamkan oleh Allah, silakan. Karena Islam tidak mengaturnya, justru Islam mengatur. Ya. Jadi ini kita tekankan kembali, dan kita mencoba untuk mulai merasa bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna, yang mengatur semua yang dibutuhkan oleh manusia. Baik, kita masuk ke bab yang pertama. Dengan judul bab yang pertama, Babu birril walidaini wa annahuma ahakku bihi. Perhatikan, yang pertama kali diletakkan oleh Imam Muslim, hadis di bawah kitab tadi yang bunyi kitabul birri wassilati wal adab, ini siapa yang mengucapkan? Imam Muslim yang membuatnya, yang memberikan nama ini Imam Muslim sendiri. Kitabul birri wassilati wal adab, ini Imam Muslim membuatnya. Nanti di bawah kitab ini dibawa, dikumpulkan hadis-hadis, dan ternyata hadis yang pertama yang dia letakkan di bawah kitab ini adalah hadis tentang berbakti kepada kedua orang tua. Dan Imam Nawawi membuatkan bab ini. Jadi bab kecil ini, subbab ini adalah Imam Nawawi yang menuliskannya, yang membuatnya, yang menyusun katanya. Ya. Jadi kata beliau An-Nawawi, babu birril walidaini, bab berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan bahwa mereka berdua manusia yang paling berhak menerima albir setelah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang paling berhak di antara manusia semuanya, yang pertama kali berhak menerima bakti albir dari kita adalah kedua orang tua. Ya, kedua orang tua yang menyebabkan terlahirnya kita di muka bumi ini. Tanpa mereka kita tidak akan ada di dunia ini, tidak akan lahir ke permukaan bumi ini. Merekalah penyebabnya dan keutamaan mereka. Jasa mereka itu selalu disinggung oleh Allah dalam Al-Quran. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada mereka, dan disebutkan, dijelaskan oleh Allah sebabnya. Itu mereka yang menjadi sebab keberadaanmu di muka bumi. Jadi Islam itu mengajarkan kita untuk menghargai. Yang pertama, mengenali jasa, mengenali andil, peran orang lain terhadap kita. Kalau kita tidak mengenali, maka tidak akan mungkin kita menghargai. Tidak akan mungkin. Penghargaan itu bermula dari apa? Dari kita mengetahui orang punya andil, orang punya jasa, orang punya peran dalam kebaikan kita. Ya. Orang yang tidak mengenali ini akan mungkin menghargai. Makanya anak yang durhaka kepada orang tuanya, dia lupa bahwa dia tidak akan muncul ke muka bumi ini tanpa mereka. Dan ini salah, ini satu, ini kalau tidak ada yang lainnya. Makanya seringkali kita menyampaikan kepada orang-orang yang bertanya, Ustaz, apakah tetap wajib saya berbakti kepada ayah saya yang saya tidak kenal sampai saya dewasa? Ya, dia tinggalkan. Ibu saya mengurusi saya. Nah, sekarang dia baru sudah tua, kemudian dia boleh datang, apakah saya tetap wajib berbakti? Mereka mengira bahwa dengan jahatnya ayahnya atau jahatnya ibunya, mereka sudah lepas dari jasa yang tadi. Tidak, jasa itu tidak akan bisa terganti. Jasa mereka, keberadaan kita ini disebabkan oleh mereka, tidak akan bisa terganti. Makanya tetap wajib berbakti. Jangankan mereka sekedar hanya tidak mau memberi kita nafkah, ya, melupakan kita sampai kita dewasa. Seorang orang tua yang kafir saja, orang tua yang kafir, yang bahkan berusaha keras untuk mengkafirkan anaknya, seperti yang disinggung oleh Allah dalam cerita Luqman, ya, di surat Luqman, berupaya kuat keras untuk mengkafirkan anaknya, Allah Subhanahu wa taala tetap perintahkan untuk berbuat baik. Ya, apa yang lebih jahat? Orang tua mana yang lebih jahat ketika ia memaksa anaknya untuk kufur kepada Allah? Ya. Jadi hanya sekadar tidak memberi nafkah anaknya, tidak peduli dengan anaknya. Baru setelah dia butuh anaknya, dia datang kepada anaknya sementara anak merasakan, apa yang perlu saya lakukan kepadamu? Dan bahkan tidak menganggap ayahnya. Ya. Bahkan tidak menganggap ibunya lagi. Saya hidup tidak ada ayah. Ya. Sampai ungkapan itu keluar padahal adanya dia disebabkan oleh ayahnya. Jadi kembali kita kepada ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika mereka berdua memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku, maka jangan taati. Itu saja perintah Allah. Allah tidak mengatakan kerasi mereka, lawan mereka. Tidak. Allah mengatakan jangan taati mereka. Cukup dan jangan lebih dari itu. Jangan patuhi. Jangan ikuti keinginan mereka. Walau apapun resikonya. Bukan hanya sampai di situ Allah Subhanahu wa taala katakan, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Gauli mereka di dunia, dalam urusan dunia dengan baik. Ini perintah. Kalau tadi, larangan untuk mematuhi saja. Bukan untuk mengasari, bukan untuk membenci, bukan untuk memusuhi, bukan untuk memukuli, bukan untuk memutuskan silaturahmi dengan mereka. Tidak. Allah hanya mengatakan, jangan taati keinginan mereka. Jangan lebih-lebihkan lagi. Bahkan yang sangat luar biasa, Allah katakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Gauli mereka dalam urusan duniamu dengan baik. Indah agama kita ini. Luar biasa. Mengenal, memperkenalkan jasa orang kepada yang lain. Bagaimana seorang anak diperkenalkan jasa orang tuanya meskipun orang tuanya kafir. Meskipun orang tuanya berusaha untuk mengkafirkannya. Untuk mengeluarkan dia dari keimanan. Tetap orang tua. Tetap wajib untuk digauli dengan baik. Tetap diperintahkan untuk berbakti dan berbuat baik dengan mereka dalam urusan dunia. Ini baru orang tua tidak menafkahi sampai dewasa. Sudah putus hubungan orang tua sebagai ayah. Sehingga muncul pertanyaan. Makanya saya seringkali ketika membaca pertanyaan seperti ini, miris hati ini. Sehingga saya mengatakan, ya, kalau tanpa mereka, apakah kamu akan muncul di dunia? Tidak mungkin. Jadi dengan sebab yang ini, sebab bahwa dengan mereka kita muncul di dunia, ini tidak akan tergantikan. Tidak akan mungkin kita bayar, tidak akan mungkin kita beli. Ini anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menjadikan mereka sebab dari keberadaan kita di dunia. Ini yang harus kita camkan dalam berbakti kepada kedua orang tua. Makanya Allah berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Perhatikan susunannya. Allah perintahkan pertama kali untuk beribadah kepadanya dengan ibadah yang bertauhid, Allah ta'budu illa iya, agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini perintah yang tertinggi, termulia, yang agung, yang merupakan kunci surga, yang mengharamkan kekal di neraka. Bila mana perintah ini kita patuhi, maka pasti seseorang itu diharamkan dari neraka. Tidak mungkin untuk kekal di neraka. Ya, diharamkan untuk kekal di neraka. Dia akan pasti masuk surga. Kemudian yang kedua, Allah perintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Urutan ini saja setelah hak Allah, di bawahnya hak orang tua. Hak orang tua. Bagaimana Islam memposisikan berbakti kepada kedua orang tua itu pada posisi yang sebenarnya, yaitu di bawah hak Allah SWT. Ini yang harus kita camkan, apalagi ditambah dengan dalil-dalil yang lain, keutamaan-keutamaan yang lain. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang ada di bawah bab yang pertama. Baik, kita baca hadis yang pertama, 6449. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Qutaibah bin Sa'id bin Jamil ibni Tarif al-Thaqafi. Ini seluk-beluk atau perbuatan perawi-perawi ketika menyebutkan gurunya. Semaunya saja. Terkadang dengan kunyah saja, terkadang dengan namanya, dengan nama ayahnya. Terkadang dia menasabkan gurunya dengan nasab yang panjang. Seperti ini, untuk Qutaibah bin Sa'id ini, biasanya Imam Muslim hanya menyebutkan Qutaibah, kemudian menyebutkan ayahnya, Sa'id. Itu saja. Sementara kakeknya, kakek kedua, tidak disebutkan. Ini di antara yang jarang terjadi. Tetapi bebas, karena dia gurunya. Dia bisa menyebutkan dengan panggilan apapun juga, dengan nasab yang sepanjang-panjangnya. Seperti di sini, Qutaibah ibnu Sa'id ibnu Jamil ibni Tarif al-Thaqafi. Ya. Ini gurunya Imam Muslim. Kemudian guru kedua, wa Zuhair ibn Harbin. Ya. Qala, itu untuk dua orang ya. Qala, dua orang. Mereka berkata, haddathana Jarir an Umarata ibn al-Qa'qa' an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya hadis Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala an. Kata Abu Hurairah, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu dia berkata, man ahaq kunnasi bihusni sahabati. Siapa manusia yang paling berhak mendapatkan pergaulan baik dari saya? Husn, baik. Sahabati, pergaulan. Wasahibhuma. Kata Allah dalam surat Luqman tadi. Wasahibhuma. Sahabati, yaitu pergaulan saya. Siapa manusia yang paling berhak menerima pergaulan terbaik dari saya? Kata laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah SAW. Qal, kata Nabi, ummuka, ibumu. Qal, thumma man. Kemudian laki-laki ini bertanya, setelah ibu saya siapa lagi? Qala, thumma ummuka. Kata Nabi, kemudian ibumu lagi. Ya, ibumu. Qala, thumma man. Laki-laki ini kembali bertanya, setelah ibu saya siapa lagi? Untuk yang kedua kali. Setelah yang kedua kali. Qala thumma ummuka. Kata Nabi, kemudian ibumu. Qala thumma man. Kata laki-laki itu lagi bertanya. Kemudian setelah itu siapa? Qala thumma abuka. Kemudian barulah bapakmu. Atau ayahmu. Ya. Jadi diberikan urutan 4 kali urutannya. Jadi kira-kira 4 kali urutan. Urutan yang pertama ditempati oleh ibu. urutan kedua masih ibu, urutan ketiga masih ibu, baru ketika urutan keempat dari manusia yang paling berhak menerima kebaikan dari seorang anak, dari seorang hamba, dari seorang manusia adalah ayah. Jadi tiga urutan pertama itu ditempati oleh ibu. Bayangkan bagaimana besarnya hak seorang ibu menerima perbuatan baik dari anaknya. Barulah yang keempat, ayahnya. Dan di dalam Al-Quran ada tiga kali Allah Subhanahu wa Taala ingatkan ini. Di surat Su'ara, Rum atau Su'ara, saya lupa. Kemudian Al-Ahqaf. Ya. Kemudian Luqman itu sendiri, surat Luqman. Ya. Surat Luqman Allah ingatkan. Kemudian surat Al-Ahqaf. Ya. Wasainal insana biwalidayhi husna. Kita coba lihat. Yang pertama bukan Al-Syu'ara, Al-Ankabut. Ya, Al-Ankabut. Al-Ankabut ayat 8. Wasainal insana biwalidayhi husna. وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Ini yang pertama, perintah langsung dari Allah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua surat Luqman ayat 14, وَصَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا. Di sini ada tambahannya tentang tiga hak tadi yang dimiliki oleh ibu. Ini disebutkan oleh Allah alasannya. Ya, wasainal insana biwalidayhi, kami perintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Lalu disebutkan jasa dan peran ibu. Ya, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Surat Luqman ayat 14. Kemudian Al-Ahqaf tadi ya. Al-Ahqaf ayat 15. Wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu. Di sini kedua kalinya Allah sebutkan jasa sang ibu. Ya. Kenapa ibu itu diperintahnya untuk berbakti kepada kedua orang tua, tetapi yang disebutkan adalah kesulitan sang ibu dalam mengandung dan melahirkan serta menyusui. Lamanya hamil mengandung 9 bulan, kemudian ketika melahirkan sangat berat, kemudian menyusui 2 tahun. Ya. Dari mulai hamil sampai selesai menyusu itu 30 bulan lamanya. Ya. 30 bulan dari mulai hamil sampai menyusu. Kalau mana bila mana menyusukannya itu dalam waktu yang ditetapkan oleh agama 2 tahun, maka hitungannya 30 bulan total. Yang kesulitan, kesusahan yang dilalui oleh seorang ibu, yang dialami oleh seorang ibu dijelaskan oleh Allah kedua kalinya dalam Al-Quran. Tadi pertama di surat Luqman. Yang sekarang di surat Al-Ahqaf ayat 15. Sementara perintah langsung untuk berbakti di tiga tempat dalam Al-Quran langsung. Ya. Dengan wawassa, dengan kata-kata wassayna. Itu tiga tempat dalam Al-Quran. Sementara bila perintah digabungkan dengan perintah beribadah kepada Allah, surat apa tadi? Wa qadha rabbuka alla ta'budu al-Isra. Ya, Al-Isra. Baik. Di sini ayat hadis yang sekarang ini menjelaskan hak kedua orang tua untuk tiga urutan pertama itu ditempati oleh ibu. Di Al-Quran Allah jelaskan tadi dua kali ya. Ini menunjukkan besarnya hak seorang ibu mendapatkan bakti dari anaknya disebabkan apa yang dijelaskan oleh Allah. Apalagi, ini yang tidak kita terima ya. Dan kita, saya sering-sering kali memikirkan, ada seorang anak perempuan yang sudah melahirkan. Dia sudah melahirkan, sudah punya anak 1, 2, 3, tetapi tetap durhaka kepada orang tuanya, kepada ibunya. Dia sendiri sudah mengalami betapa beratnya melahirkan, tetapi dia tidak merasakan atau membayangkan ibunya dahulu ketika melahirkan dia seperti itu. Dia tetap durhaka. Ya, tetap durhaka. Bahkan hampir tidak pernah berhubungan, setelah dia berkeluarga, dia tidak lagi berhubungan dengan ibunya, dengan ayah dan ibunya. Sudah cukup dengan suaminya. Belum lagi peran orang tuanya untuk membesarkannya, menyekolahkannya, sampai suami tadi tertarik untuk menikahinya karena prestasinya, karena pencapaian-pencapaian, itu semuanya orang tuanya yang biayai. Orang tuanya yang dijadikan oleh Allah SWT penyebab keberhasilan dan kesuksesannya. Setelah dia dapat suami, dia lupa orang tuanya. Kemudian yang kedua, dia perempuan. Dia sudah punya anak, dia sudah punya 1, 2, dan 3 orang anak, tetapi dia ketika melahirkan, ketika mengandung, merasakan betapa beratnya, susahnya, sulitnya, tetapi itu tidak dia bayangkan orang tua ibunya dahulu merasakan hal yang sama untuk ketika mengandungnya dan melahirkan serta membesarkannya. Tetap dia durhaka. Ini tidak bisa kita bayangkan kenapa sampai sebegitu tertutup ingatan wanita ini. Ya, sebegitu tertutup hatinya untuk mengingat bahwa ibunya dulu merasakan hal yang sama. Ya, ibunya dulu merasakan hal yang sama. Kalau dari seorang laki-laki, mungkin mereka tidak merasakan. Tapi laki-laki, seorang anak yang baik, seorang anak yang bertakwa akan merasakan juga betapa sulitnya. Ibunya mengandung dan melahirkan serta membesarkan dia dahulunya. Bahkan sang ibu bergadang untuk demi tidur nyenyaknya kita. Terkadang mereka rela kotor demi bersihnya kita. Terkadang mereka rela lapar demi kenyangnya kita. Ya. Dengan seluruh jiwa dan raganya mereka memperhatikan atau sang ibu memperhatikan anaknya. Dan tugas peran orang tua ayah tentu yang lain lagi, yang juga tidak kalah penting dari, tidak kalah besar dan sulit ya, dari apa yang dirasakan oleh seorang ibu. Jadi ini hadis yang pertama. Ya. Wa fi hadithi Qutaibata man ahakku bihusni sahabati walam yadhkurun nas. Ini perbedaan lafaz ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari dua orang gurunya, Qutaibah bin Sa'id dengan Zuhair bin Harbin. Lafaznya sedikit berbeda. Ya, di sini pertanyaannya, man ahakkun nas, ada kata-kata annasnya. Ini dalam riwayat Zuhair bin Harbin. Adapun riwayat Qutaibah, guru pertama, man ahakku bihusni sahabati. Tidak ada annasnya. Ya, tidak ada kata-kata annasnya. Man ahakku, siapa yang paling berhak menerima pergaulan yang baik dari saya. Kalau tadi, siapa manusia yang paling berhak? Inilah perbedaan lafaz dan antara hadis dua guru Imam Muslim. Hadis berikutnya, 6450. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Abu Quraibin Muhammad ibn al-Ala al-Hamdani qala haddatsana ibnu Fudail an abihi an umarata bin al-qa'qa' an abi zur'ata an abi hurairata radiyallahu anhu qala rajulun ya rasulallah man ahakkun nasi bihusnis suhbah qala ummuka thumma ummuka thumma ummuka thumma abuka thumma adnaka adnaka. Di sini hadis lebih umum ya. Ya. Tadi awalnya sama dengan hadis pertama, memberikan beberapa urutan tingkatan berbuat baik. Urutan pertama, kedua, ketiga itu dimiliki oleh ibu, kemudian urutan keempat adalah ayah, kemudian setelah itu thumma adnaka adnaka, ini tambahannya, kemudian orang-orang yang paling dekat hubungannya denganmu ini juga berhak mendapatkan perbuatan baik darimu. Yang paling berhak, siapa yang paling berhak, ini dijelaskan oleh Nawawi urutan-urutannya. halaman 576, alinea kedua. Ini untuk sekedar untuk menambah ya wawasan kita tentang urutan tadi sebagaimana penjelasan para ulama. Al-Qadhi berkata, ulama telah sepakat bahwa ibu dan ayah adalah dua sosok yang paling berhak mendapatkan bakti anaknya daripada selain mereka. Ini sepakat para ulama berdasarkan hadis ini. Kemudian Al-Qadhi meneruskan, mereka bersilang pendapat berkaitan bakti kepada kakek dan saudara. Urutan kakek dan saudara, baik itu saudara kandung, kakek nenek ya, dengan saudara kandung, saudara seayah, seibu, ini sama peringkatnya. Dengan kakek mana yang lebih utama? Ya, setelah orang tua. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW, kemudian yang terdekat, lalu yang terdekat. Ini tadi urutannya. Tidak ada rinciannya, kaedahnya saja. Kemudian orang yang hubungannya paling dekat denganmu, kemudian setelah itu, kemudian setelah itu, kemudian yang jauh dari itu, yang 1, 2, 3, 4 itu sudah ada urutannya. Hadis yang menjelaskan. Kemudian yang di bawah selain dari ibu, ayah dan ibu itu nanti ukurannya atau standarnya adalah adnaka adnaka. Yang terdekat hubungan denganmu itu yang urutan berikutnya. Yang di bawahnya yang semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh itulah pengurutannya. Kemudian ulama dalam mazhab kami, maksudnya mazhab Syafi'i, ini dalam mazhab Syafi'i urutannya. Ulama dalam mazhab kami, maksudnya Syafi'i, mengurutkan, ini urutannya, mengurutkan orang yang berhak mendapatkan bakti sebagai berikut. Ini urutannya, ibu, ayah yang berhak menerima perbuatan baik dari kita, albir dari kita. Ibu, ayah, anak-anak, kakek, nenek. Jadi dalam mazhab Syafi'i kakek dan nenek didahulukan dari saudara. Ya, memang terjadi perbedaan pendapat. Kalau yang urutan 1, 2, dan 3 tadi, itu sepakat. Apalagi 1, 2 ya. Ibu dan ayah ini sepakat berdasarkan hadis. Kemudian anak-anak ini juga mereka sepakati. Yang mereka berbeda pendapat, apakah kakek dan nenek yang urutan berikutnya atau saudara? Ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i ini, ibu, ayah, anak-anak, kakek, nenek, saudara laki-laki dan saudara perempuan, kemudian sanak saudara yang tergolong zawil arham. Ya. Zawil arham ini yang tidak boleh menikah, mahram. Ya. Ini yang urutan berikutnya seperti paman dan bibi dari ayah, paman dan bibi dari pihak ibu, lalu yang terdekat dan yang terdekat secara nasab. Nah, nanti duduk lagi di bawah paman dan bibi ini nanti saudara-saudara yang ada hubungan rahim tetapi tidak mahram. Ya. Dalam hal ini orang yang memiliki hubungan lewat dua jalur seayah dan seibu itu lebih didahulukan daripada yang hanya lewat jalur satu saja, yang misalnya yang saudara kandung urutannya dengan saudara seibu kemudian seayah. Kalau saudara ya, nanti ada urutannya pula. Yang saudara kandung dari dua jalur ayah dan ibu, kemudian saudara seibu, kenapa? Karena ibu punya hak tadi dari ayah, kemudian saudara seayah, nah, kemudian setelah itu kemudian dawil arham, yaitu kerabat-kerabat yang ada hubungan rahim tetapi bukan mahram. Seperti saudara sepupu, ya. Anak-anaknya saudara sepupu, kemudian mertua, ini disebabkan oleh pernikahan ya. Kemudian pelayanan, kemudian pelayan-pelayan orang yang terdekat, yaitu pembantu-pembantu yang hubungan dekat yang bukan disebabkan oleh rahim. Kemudian tetangga ini juga ada urutannya, yang terdekat rumahnya. Kemudian semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Ini juga ada urutannya. Tetangga jauh, terdekat. Ini juga dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran ya. Memiliki hubungan darah tetangga yang juga paling berhak. Yang ditambah dengan hubungan lain. Tetangga yang ada hubungan kekerabatan. Ya. Makanya Nabi membagi tetangga itu kepada tiga bagian. Ya. Yang paling tinggi haknya adalah tetangga yang kerabat. Yang ada hubungan rahim, kemudian dan dia muslim, dan dia tetangga. Tetangga, kerabat, muslim. Ini tiga sifatnya. Dia sudah tetangga, kemudian dia ada hubungan rahim, itu kerabat. Kemudian yang ketiga dia muslim. Kemudian tetangga yang memiliki dua hak, itu yang bukan kerabat tetapi dia tetangga yang muslim. Kemudian tetangga yang punya satu hak yang dia mesti dan berhak menerima kewajiban yang diberikan oleh tetangganya itu adalah dia tetangga walaupun dia bukan kerabat dan bukan si agama, bukan si akidah. Dia tetap berhak menerima kebaikan dan jauh dari gangguan. Ya, ini agama kita. Ya, dan ini menunjukkan bahwa Islam itu sudah mengatur hubungan toleransi semenjak lama. Dia tidak butuh tambahan-tambahan. Dia tidak butuh konsep yang baru. Islam sudah mengatur semenjak lama dan Allah sudah mengetahui bahwa nanti akan bergabung, akan bertentanggaan Muslim dengan non-Muslim. Kalau seandainya tidak itu tidak akan terjadi, Islam saja yang hidup sesama mereka, tentu tidak akan ada hadis ini. Pembagian hak tetangga ini. Ini menunjukkan bahwa agama ini sudah mengatur sesuatu yang belum terjadi. Di zaman Nabi mungkin belum terjadi. Ya, tetapi justru ada kejadiannya. Orang mungkin mengatakan, oh di zaman Nabi kan tidak ada tetangga Muslim, yang non-Muslim. Nabi SAW bukankah bertetangga dengan Yahudi? Bukankah dia memiliki pembantu dari Yahudi? Miliki. Nabi SAW, anak Yahudi tadi bekerja di rumahnya dan tidak ada pernah pemaksaan untuk masuk agama. Dan anak laki-laki ini begitu nyaman, tenang, bahagia bekerja di rumah Nabi. Bahkan yang sangat mengharukan ketika dia sakit, Nabi SAW mengunjungi. Orang nomor satu di negeri Islam ketika itu. Dijenguk oleh Nabi SAW dan mereka benar-benar berbahagia. Bahkan ketika Nabi SAW melihat tanda-tanda kematian. Melihat bahwa ajalnya tidak lama, Nabi SAW ingin orang ini selamat. Ya, maka dia menawarkan Islam kepadanya. Menawarkan Islam. Lalu ketika Nabi menawarkan Islam, anak ini melihat kepada ayahnya. Meminta pendapat. Apa kata ayahnya? Dan ini dakwah. Dakwah itu bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan sikap. Melihat begitu baiknya Nabi, anaknya bekerja di sana, mendapatkan upah dan seterusnya, kemudian pergaulannya sehari-hari, kemudian juga anaknya sakit dikunjungi, ini membuat ayahnya mengatakan, Ati' Abul Qasim. Ini ikutilah apa yang diinginkan oleh Abul Qasim, yaitu gelar Nabi SAW. Maka dia pun bersyahadat dan Nabi SAW bahagia. Segala puji Allah, Nabi tidak menyandarkan keberhasilan dakwah itu kepadanya. Dia mengatakan Alhamdulillah yang telah menyelamatkan dia dari neraka. Ya. Ya, yang telah menyelamatkan dia dengan saya. Alhamdulillahilladzi najjahu bi minan nar. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan ini urutan kembali kepada urutan tadi ya. Tetangga juga ada urutannya, tetangga jauh, tetangga memiliki hubungan darah lebih didahulukan daripada tetangga dekat yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan dan seorang sanak kerabat di lain negara lebih diutamakan daripada tetangga yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dan mereka juga mengikut sertakan suami dan istri dalam kategori mahram dan seterusnya. Ini beberapa urutan yang dijelaskan An-Nawawi sebagai tambahan untuk memahami urutan-urutan thumma adnaka, thumma adnaka. Kita saja yang akan menerapkan dalam kehidupan siapa nanti yang kita prioritaskan dalam mendapatkan perbuatan baik dari kita. Ya, itu dua hadis untuk sementara yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Insyaallah akan kita lanjutkan ke hadis-hadis setelahnya pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.